Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Kepada para pendengar dan pemirsa Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, pada para wali santri Sekolah Karakter Imam Syafi'i Semarang dimanapun berada, kepada para asatidz wa asatidzah dan pendengar dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang selalu ada pada diri kita, yang mana syukur adalah merupakan kewajiban bagi kita, karena nikmat yang ada pada diri kita kalau kita hitung pastilah kita tidak mampu untuk menghitungnya. Termasuk nikmat yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan kita mendidik anak-anak kita, atau kesempatan kita bagi para guru untuk berperan, ikut berpartisipasi di dalam mendidik generasi ini. Kesempatan kali ini kita insya Allah akan belajar bersama atau membahas bersama sebuah tema yang berjudul Benalu Pendidikan. Jadi apa sebenarnya makna dari benalu pendidikan? Kita terlebih dahulu memahami kata benalu, karena ini adalah sebuah kata kiasan ya. Maka kita harus memahami kata perkatanya. Benalu sebagaimana yang kita ketahui, yang kita pahami, ini terkait dengan masalah tumbuhan, yaitu benalu itu sebuah tumbuhan atau tanaman yang dia tumbuhnya itu numpang ya pada tanaman lain. Bukan hanya menumpang, tapi ternyata dia juga menghisap makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Itulah benalu. Ya. Ada yang menyebut dengan nama parasit. Ini. Jadi dia numpang, tapi bukan hanya sekedar numpang, tapi ternyata numpangnya itu menghisap makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Tentu saja benalu tersebut akan mengganggu ya sistem pertumbuhan dari tanaman yang ditumpanginya. Bisa jadi mungkin sari makanan yang dihisapnya itu adalah untuk buah dari tanaman tersebut, tapi ternyata dia ambil ya. Dan dia tidak memberikan kontribusi terhadap tanaman yang ditumpanginya, hanya menghisap saja. Ini yang disebut dengan benalu yang berupa tanaman. Nah, istilah benalu ini maka kalau kita kaitkan dengan pendidikan, maka ternyata ya benalu pendidikan itu sebenarnya adalah adanya kepentingan-kepentingan ya yang menumpang pada sistem pendidikan, dan ternyata menghisap sumber daya pendidikan tersebut sehingga merusaknya. Sumber daya di sini bermacam-macam. Nah, jadi ada kepentingan-kepentingan yang menempel ya pada sistem pendidikan sehingga mengambil atau menghisap ya sumber-sumber daya pendidikan itu ya dengan berbagai hal. Sumber daya itu bisa biaya, bisa karena tujuan pendidikan, bisa karena semangat anak belajar dan sebagainya, yang akhirnya bisa merusak sistem pendidikan itu sendiri, atau sistem pendidikan itu tidak menjadi sempurna. Nah, sadar atau tidak sadar, kadangkala kita mengetahui ada kepentingan lain ya, yang menumpang pada sistem pendidikan, dan seolah-olah bahwa kepentingan yang menumpang tadi atau benalu tadi ya, benalu pendidikan tadi itu seolah-olah sudah menjadi satu sistem dengan pendidikan itu sendiri, sudah merupakan bagian yang penting dari pendidikan itu sendiri ya. Dan bahkan kadangkala kepentingan itu tumbuh lebih subur ya dibanding tumbuhnya pendidikan yang sejati. Sehingga tampak seolah-olah pendidikan itu ya benalu itu sendiri. Ini sering terjadi demikian. Jadi kadangkala benalu itu seolah-olah itu pendidikan itu sendiri, padahal itu adalah benalu. Nah, apa antara lain contoh-contoh ya yang kita kiaskan ya dengan adanya benalu pendidikan ini, itu antara lain ya dilakukan oleh orang tua dan bisa dilakukan oleh sebuah lembaga. Contoh misal orang tua ya, itu juga bisa menjadi benalu ya, walaupun dia adalah pendidik yang betul-betul murni pendidik ya, tidak ada unsur komersial istilahnya, tidak ingin menuntut untuk apalanya anaknya memberikan uang kepadanya atau memberikan balasan kepadanya. Tapi ternyata kadangkala enggak disadari orang tua itu juga menempel pada sistem pendidikan anak karena untuk kepentingan orang tua sendiri. Antara lain apa? Ketenaran. Ini kadangkala ketenaran orang tua ya, dia ingin tenar orang tua itu nempel atau numpang pada sekolah anaknya yang favorit. Ini. Jadi dia merasa dirinya itu orang tua yang punya level, orang tua yang punya status sosial. Dengan apa? Dengan numpang kepada sekolah anaknya yang tenar. Ya, sekolah anaknya yang favorit. Ini. Nah, akhirnya dengan adanya itu bisa mengganggu ya sistem pendidikan dalam belajar anaknya. Sistem pendidikan anaknya akan mengganggu. Kenapa? Karena otomatis itu terkait dengan niat. Maka kalau sudah ada niat yang ditambahi, ditumpangi dengan kepentingan, otomatis nanti dalam perilakunya, dalam prosesnya pun juga akan terganggu. Ya ingat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal perbuatan itu ya tergantung dari niatnya. Ya wa innamal likul limri'in ma nawa. Sesungguhnya orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau orang tua mungkin numpang tenar dengan sekolah anaknya itu akan didapatkan ketenaran itu yang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi justru itu nanti akan mengganggu sistem pendidikan anaknya. Kemudian bagaimana kalau itu terjadi di lembaga? Ya. Kadangkala ketenaran lembaga itu ditumpangkan pada banyaknya murid yang belajar di lembaga tersebut. Ya. Jadi dengan banyaknya murid itu, akhirnya lembaga itu merasa ikut tenar bahwa itu adalah sebuah lembaga yang hebat. Ya. Sebuah lembaga yang betul-betul berperan bagi masyarakat. Betul-betul lembaga satu-satunya yang di situ bisa mendidik masyarakat di sekitarnya. Nah ini kadangkala ketenaran ini secara sengaja atau tidak sengaja tertempel, ya, tertumpang pada sistem pendidikan. Dan ini juga akan mengganggu proses pendidikan itu sendiri, akan mengurangi kemurnian sistem pendidikan itu sendiri. Ini salah satu contoh. Terus kemudian berikutnya, yaitu terkait dengan masalah kemegahan. Ini kadangkala orang tua itu mencintai sesuatu yang tampak megah dan ingin dirinya, kadangkala orang tua juga disebut dirinya memiliki sesuatu yang sangat megah ya, sesuatu yang mewah, sesuatu yang bergengsi, atau orang yang level statusnya tinggi, itu dengan kemegahan. Nah, dengan kemegahan itu akhirnya orang tua itu kadangkala numpang ya, numpang pada perlengkapan-perlengkapan yang anak miliki. Ya, numpang pada perlengkapan-perlengkapan yang anak miliki. Contoh misal anak bisa apa namanya membeli tas sebagai contoh. Kadangkala ada unsur gengsi pada orang tua, ya. Dia tidak ingin dikatakan orang yang miskin atau mungkin enggak ingin dikatakan orang yang ketinggalan zaman atau dikatakan orang yang hidupnya itu susah. Akhirnya kadangkala dengan tas itu dia membelikan tas kepada anaknya, tas yang mahal, yang bergengsi. Hanya ingin apa? Ingin kemegahan. Ini itu salah satu contoh. Belum lagi yang lain, seandainya mungkin anaknya sudah besar harus pakai sepeda motor, dipilihkan sepeda motor yang terbaik dengan harapan bahwa anak saya atau orang tua itu hidupnya tidak susah. Kemudian bagaimana dengan lembaga? Ya, lembaga yang senang bermegah-megahan kadangkala itu kepentingan tersebut ditumpangkan pada pengadaan fasilitas pendidikannya dengan membangun gedung yang sangat mewah, gedung yang sangat tinggi bertingkat sampai berapa, yang akhirnya nanti di brosur-brosur yang menjadi point interest atau pusat perhatian dari brosur itu adalah megahnya gambar atau megahnya gambar dari bangunan sekolah tersebut. Ya, ini termasuk kepentingan yang terkait dengan bermegah-megahan. Dan seandainya ini muncul di dalam niat para penyelenggara pendidikan, baik itu lembaga maupun orang tua, pasti ini akan mengganggu, ya, akan mengurangi power atau sumber daya pendidikan yang ditumpanginya sebagaimana seperti benalu. Kemudian berikutnya adalah benalu yang ketiga, yaitu benalu komersialisasi. Nah, kadangkala walaupun orang tua itu tidak pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, nanti orang tuamu ini sudah habis sekian juta untuk mendidik kamu, maka nanti harapannya setelah lulus kamu mengembalikan kepada ayah atau ibu." Itu tidak demikian orang tua. Tapi ternyata kadangkala orang tua itu mengkomersilkan anak, mengkomoditaskan anak walaupun bentuknya bukan berupa materi. Yaitu orang tua terlalu berharap bakti anak. Nih, seolah-olah ya, seolah-olah bahwa orang tua yang telah membiayainya mendidik dengan susahnya itu menuntut anak ya harus berbakti kepadanya. Padahal bakti anak kepada orang tua itu adalah karena harusnya lillah, bukan karena tuntutan orang tua. Ya, dan orang tua mendidik anak itu lillah, mengharap pahala dari Allah, balasan dari Allah, bukan mengharap pahala dari anak. Ya, atau balasan dari anak. Makanya kadangkala orang tua itu memaksakan anak atau menuntut anaknya harus patuh kepadanya. Padahal sejatinya tanpa diminta pun sejatinya kalau pendidikan itu benar, anak otomatis akan patuh kepada orang tua. Nah, ini apa namanya? Bakti ya, bakti anak kepada orang tua. Ini namanya komersialisasi ya, dengan baktinya itu maka dia merasa orang tua itu mendapatkan balasan dari anaknya. Ini walaupun bukan berupa uang, tapi sebenarnya adalah ingin mengkomoditaskan anak. Kemudian kadangkala, ya, anak itu dipaksa untuk meraih prestasi tertentu, ya, untuk apa? Yaitu untuk seolah-olah mengangkat nama baik orang tuanya. Terus bagaimana dengan benalu komersialisasi pada sebuah lembaga, ya? Komersialisasi pendidikan kadang ditumpangkan pada indahnya pepatah ya, jer basuki mawa bio. Ya. Lu sekolah kok mahal, lu? Itu kan semua hal, semua kebaikan itu kan pasti memerlukan biaya. Ini. Nah, kadangkala pendidikan itu menggunakan bahasa tersebut. Namun kadang-kadang tanpa terasa disitulah muncul komersialisasi. Ya, bahwa saya mengeluarkan biaya sekian harus mendapatkan biaya yang lebih dari sekian. Jadi ada hitung-hitungan kayak perdagangan. Nah, ini kadang sengaja tidak sengaja masuk dalam sebuah sistem pendidikan dan ini akan menjadi benalu pendidikan. Tentu saja nanti akan mempengaruhi kemurnian pendidikan itu, otomatis akan berpengaruh terhadap hasil dari pendidikan tersebut. Terus berikutnya tentang kekuasaan. Ya. Orang tua kadang ada yang arogan, ya. Arogansi orang tua itu kadang ditumpangkan pada tuntutan anak itu harus nurut kepada orang tua. Jadi kalau anak nurut banget, orang tua merasa puas sekali, ya. Yang akhirnya diatasnamakan pendidikan, saya mendidik anak saya biar menjadi yang baik, maka dia harus nurut pada saya, harus patuh kepada saya. Itu kadangkala hanya untuk menumpahkan arogansi orang tua, emosional orang tua. Kadangkala tanpa sengaja orang tua melakukan ini. Ya, dan ini juga akan menjadi benalu pendidikan, ya, mengurangi kemurnian sistem pendidikan itu dan akan berpengaruh pada hasilnya. Bagaimana dengan apa namanya terkait dengan kekuasaan lembaga ini? Itu kadangkala kekuasaan lembaga ini ditumpangkan ya, pada sistem manajemen pendidikan, ya, dengan alasan manajemen, ya, kadangkala itu di situ ada namanya. Sebuah kekuasaan ya yang dipertahankan dalam sebuah sistem kelembagaan. Nah, ini termasuk juga benalu yang kadangkala itu numpang pada sistem pendidikan yang akan mengganggu perkembangan pendidikan atau tumbuhnya kemurnian pendidikan di lembaga tersebut. Terus kemudian berikutnya adalah contoh kepentingan terkait dengan persaingan pasar. Ini persaingan pasar. Maksudnya persaingan pasar di sini antara ini apa? Kalau antar orang tua itu kadangkala merasa berbangga-bangga dengan anaknya. Ini anakku bisa ini, anakku bisa ini, bisa itu. Nanti orang tua yang satu cerita lagi. Maka di situ muncul persaingan. Ya. Persaingan prestasi anak yang sering kita mungkin bahasa kiasannya adalah persaingan pasar. Ya. Akhirnya orang tua mengejar anaknya harus rankingnya ranking 1 atau ranking 2. Ini harus rankingnya tidak boleh kalah dengan temannya. Nah, akhirnya anak ditekan oleh orang tua ya untuk mengejar ranking ya, dan ranking itu ternyata kepentingan orang tua untuk bersaing dengan orang tua yang lain. Anaknya sebenarnya tidak masalah, dia tidak peduli dengan ranking berapapun, tapi ternyata anak belajar keras karena memang ada tekanan dari orang tua. Ini termasuk benalu ya. Termasuk juga ya di dalam persaingan pasar dalam lembaga pendidikan itu kadangkala ditumpangkan pada sebuah istilah fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga istilahnya saling promosi di mana-mana ya, kayak promosi iklan barang, penjualan barang di televisi ya, kemudian di media sosial dan sebagainya. Jadi sepertinya kok sistemnya persis ya seperti persaingan pasar dagang. Nah, kadangkala ini juga akan mengganggu dalam sebuah sistem pendidikan. Pendidikan itu sangat mulia dan itu adalah termasuk urusan diniyah ya. Itu karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain lagi. Ya, salah satunya lagi yang contoh yang terakhir mungkin ya, yaitu tentang persaingan status sosial. Ya. Kadangkala status sosial orang tua itu ditumpangkan pada kemampuan bayar mahal orang tua pada pendidikan. Orang tua ada yang bangga sekali kalau sekolah di tempat yang mahal. Kadangkala dia enggak peduli bagaimana sistemnya, atau mungkin dia sudah menutup mata, yang penting mahal pasti dia akan baik di situ, padahal belum tentu. Ya. Kualitas pendidikan itu tidak bisa diukur dengan mahalnya biaya. Padahal kalau kita telusuri lebih dasar lagi bahwa sejatinya pendidikan itu adalah sangatlah murah. Ya, sangat murah sekali. Ya. Nah, ini kadang-kadang kepentingan orang tua yang numpang pada anak, pendidikan anak ini dengan apa? Pokoknya kamu sekolah yang mahal. Karena sekolah yang mahal itu pasti bagus, padahal sebenarnya belum tentu. Kemudian bagaimana dengan lembaga? Ya. Nah, kadang-kadang lembaga itu punya pedoman ya. Kalau kita pasang tarif murah nanti dianggap oleh masyarakat pendidikannya tidak berkualitas. Ya, maka kadang-kadang langsung dinaikkan biayanya menjadi tinggi. Akhirnya dengan biaya tinggi itu masyarakat yang di dalamnya hati mereka ada benalu itu langsung tertarik. Wah, ini pendidikan yang sangat bagus ya, pendidikan yang sangat mahal, fasilitasnya pasti lengkap. Ya. Fasilitasnya lengkap, padahal pendidikan itu sebenarnya tidak mau apa namanya utama tergantung pada fasilitas, tapi sebenarnya pada sistem ya, pada sistem yang diterapkan ya. Kemudian kembali lagi yang utama adalah keikhlasan dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut. Nah, ini kadangkala benalu pendidikan itu tampak indah ya dipandang mata. Sampai-sampai kadang benalu itu dibiarkan melekat erat pada pohon pendidikan ya, hingga pada akhirnya pohon pendidikan itu tak berbuah sebagaimana harapan ya. Nah, terus bagaimana cara menghilangkan benalu yang sudah ada ya? Ternyata menghilangkan benalu yang sudah itu jauh lebih sulit daripada mencegah dari awal. Ya, perlu adanya recovery ya, perlu adanya recovery atau perbaikan. Makanya kembalilah ya para pendidik, para orang tua untuk memperbaiki diri ya, untuk merenung sejenak muhasabah. Ya, untuk melakukan tazkiyatun nafas, sebenarnya apakah yang saya lakukan dalam mendidik anak ini ada benalu yang nempel? Ya, dan tempelan itu sebenarnya berada di hati kita masing-masing. Benalu itu berada di hati kita karena terkait dengan niat. Makanya kita segera kalau menyadari hal ini, maka kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperbaiki diri, kemudian kita melaksanakan penyelenggaraan pendidikan ini semurni-murninya. Walaupun mahal, memang betul-betul murni mahal, ya. Sebab ada pohon yang biaya perawatannya mahal, karena mungkin buah yang dihasilkannya pun juga mahal. Tapi ada juga yang pohon mungkin biaya perawatannya murah, namun hasil atau buah yang dihasilkannya mahal juga ada, ya. Atau mungkin biaya perawatannya mahal, hasil yang dijual lebih murah. Itu juga terjadi yang demikian. Namun ternyata dalam pendidikan itu tidak ada hitung-hitungan untung rugi sebenarnya, ya, karena pendidikan itu terkait dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan urusan diniyah, ya. Orang-orang dahulu, ya, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh, termasuk nggak usah jauh-jauh pada ulama zaman dahulu, tokoh-tokoh perjuangan kita, ya, sebagai contoh kayak Ki Hajar Dewantara pun, beliau itu dalam menyelenggarakan pendidikan itu sampai menjual perabot rumah untuk membiayai gurunya, ya. Tidak ada hitung-hitungan untung rugi, aku mengeluarkan sekian harus dapat dari murid sekian, tidak. Nah, karena memang pendidikan itu sebenarnya adalah ibadah yang sangat sangat agung, sangat mulia. Maka kita kembalikan lagi, ya, dalam menyelenggarakan pendidikan ini bukan untuk dikomersialkan, karena pendidikan itu adalah murni. Murni bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tabu sekali, ya, apabila di dalam pendidikannya ada kepentingan-kepentingan yang numpang. Entah kepentingan politikah, entah kepentingan kekuasaankah, entah itu untuk titip namakah dan sebagainya, apalagi sampai kepada dikomersilkan. Nah, akhirnya bukan menjadi lembaga pendidikan tapi perusahaan pendidikan. Ya, jadi perusahaan pendidikan, ya, akhirnya yang di situ yang paling utama adalah manajemen pemasarannya bagaimana, perhitungan untung ruginya bagaimana. Memang benar, ya, bahwa pendidikan butuh biaya. Tapi itu adalah bukan sebuah perusahaan pendidikan, tapi adalah lembaga pendidikan yang sifatnya adalah sosial. Nah, ini antara lain kenapa kadangkala kita mengalami banyak permasalahan dalam pendidikan ini, bisa jadi terlalu banyaknya benalu yang nempel pada sistem pendidikan kita, sehingga tanpa sadar pendidikan kita itu tidak tumbuh indah, buahnya kadangkala juga terlambat, bisa jadi juga enggak berbuah karena habis sari makanan pendidikan ini diambil oleh benalu-benalu tersebut, ya. Demikian yang saya sampaikan, ya, tentang benalu pendidikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materi dan nasihatnya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita tentang benalu pendidikan. Semoga dapat membuka pikiran dan hati kita. Dan selanjutnya, untuk lebih memperluas pembahasan kita di malam hari ini, silakan bagi Anda para pendengar dan pemirsa Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895-2561-3326. Kami ulangi sekali lagi, ke SMS ataupun ke WhatsApp ke nomor 0895-2561-3326. Dan bagi Anda pemirsa YouTube, silakan Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda melalui live chat. Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang pertama. Kali ini datangnya dari live chat di YouTube dari Maria Lovina. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Kenapa para orang tua tidak segan-segan untuk membayar mahal untuk sekolah yang anaknya bersifat mengejar prestasi dunia? Namun sementara di lain hal, mereka bermudah-mudahan untuk membayar murah atau bakhil untuk para ustadz yang mengajarkan agama. Padahal agama adalah jalan menuju akhlak dan tujuan yang pasti, yakni akhirat. Apakah ini bisa dikaitkan dengan benalu pendidikan, Ustaz? Silakan, Ustaz." Iya. Jadi kalau kita katakan sebenarnya, apa sebenarnya benalu pendidikan itu? Benalu pendidikan itu adalah sifat-sifat yang ada pada diri pendidik. Kemudian sifat itu mendorong untuk berperilaku, yang mana perilaku-perilaku sebenarnya adalah dihasilkan dari sifat-sifat yang merupakan penyakit hati. Jadi benalu itu sebenarnya sumbernya adalah dari penyakit hati. Nah, adanya penyakit hati yang ada dalam diri orang, entah itu mungkin rasa dengki kah, kecintaan terhadap ketenaran, karena arogan atau mudah marah dan sebagainya, karena emosional dan sebagainya. Selama itu ada dalam hati seorang pendidik, maka muncullah di situ akan ada benalu. Nah, maka antara lain tadi, ya, orang yang mungkin terlalu berani membayar mahal yang terkait dengan urusan-urusan keduniaan, tapi dengan urusan pendidikan diniah anaknya, yang mana mungkin ustadznya dengan ikhlas mendidik anak-anaknya dengan bayar yang sangat murah sekali, ya. Walaupun sebenarnya para ustadz itu tidak meminta untuk dibayar mahal, cuma kadangkala orang tua yang tidak pengertian, tidak memahami bahwa sebenarnya pendidikan diniah pun, ya, termasuk mungkin TPQ yang ada di masjid, butuh biaya, ya, butuh biaya, ya. Makanya hal ini termasuk juga benalu pendidikan, ya. Karena apa? Karena tidak bisa memilah mana yang penting dari yang lebih penting. Ini. Yang mana yang penting dan mana yang lebih penting, gitu. Tidak bisa memilah itulah. Kalau tidak bisa memilah itu, berarti di dalam hati sang pendidik tersebut, entah itu orang tua, entah itu lembaga, maka di situ ada namanya penyakit hati. Yang sebenarnya penyakit hati itu adalah benalu pendidikan. Nah, sebenarnya pondasi dari mendidik itu adalah sifat ikhlas. Ya, itu adalah pondasi dari pendidikan, itu ikhlas. Nah, kalau pondasi itu rapuh, ya, karena adanya penyakit-penyakit hati tersebut, ada benalu tersebut, maka akan ada kerusakan dalam sistem pendidikan. Jadi yang ditanyakan tadi itu termasuk benalu pendidikan, karena tadi tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Ini demikian, wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimak, serta khususnya bagi penanya tadi di live chat, yakni dari Ibu Maria Lovina. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan bacakan pertanyaan, kali ini datangnya dari Ibu Ulfa yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa sajakah faktor penghambat pendidikan karakter? Silakan Ustaz. Ya, baik, ya. Pertanyaan dari Ibu Ulfa, ya. Ya, di bumi Allah, semoga Allah merahmati beliau dan keluarganya dan anak-anaknya. Apa sebenarnya penghambat pendidikan karakter? Ya. Jadi sebenarnya ada dua faktor penghambat. Ya, yang pertama adalah faktor niat, itu yang paling penting sebagai pondasi. Yang kedua adalah faktor ilmu. Ini dua hal. Apa yang menjadikan faktor niat ini menjadi penghalang pendidikan karakter? Yang namanya pendidikan karakter adalah pondasinya adalah ikhlas. Pendidikan keikhlasan, di situ termasuk adab akhlak, termasuk akidah, itu tidak bisa diajarkan, itu hanya bisa ditularkan. Maka kalau sebuah lembaga pendidikan niatnya sudah ikhlas, seorang pendidik sudah ikhlas niatnya, seorang guru sudah niatnya ikhlas, kemudian muncul akhlak yang mulia, maka keikhlasan, kemudian akhlak yang mulia tersebut, itu akan menular kepada anak didiknya. Karena akidah terkait dengan adab akhlak itu adalah ditularkan. Nah, kalau guru tidak memiliki akidah, tidak memiliki niat yang ikhlas, adab akhlaknya juga belum benar, bagaimana bisa mendidik adab akhlak anak? Padahal adab akhlak itu harus ditularkan, karena dia nggak punya yang bisa ditularkan, akhirnya ya tidak berhasil pendidikan adab akhlak tersebut. Ini yang pertama adalah terkait dengan niat, karena terkait dengan pondasi, ya, yaitu harus ikhlas. Ya, kemudian ikhlas saja tidak cukup, maka yang kedua butuh ilmu. Ilmu nanti akan terkait dengan konsep yang digunakan seperti apa, bagaimana mendidik yang benar, bagaimana mengenal karakter anak, ya. Nah, makanya akhirnya dari dua hal ini, ya, tampak secara praktis, ya, maka pendidikan itu adalah tergantung kepada siapa yang mendidik, ya. Kemudian yang kedua adalah tergantung apa sistem yang digunakan. Sedangkan fasilitas itu sebenarnya nomor sekian, ya. Dua hal ini yang paling utama. Niat, ya, istilahnya dalam hal ini terkait dengan karakter atau moral dari pendidiknya. Yang kedua adalah terkait dengan konsep atau ilmu yang dipakai, ya, untuk mendidik tersebut. Nah, sedangkan fasilitas insya Allah itu nomor sekian. Walaupun semua pendidikan membutuhkan biaya, membutuhkan fasilitas, tetapi ada juga kalau kita niat ikhlas, pendidikan tanpa biaya pun juga bisa. Ya. Sebagai contoh, ya, para guru ngaji, mereka di rumah-rumahnya mengumpulkan anak-anak ketika mereka sore hari pulang dari sekolah umum. Mereka hanya mungkin menggelar tikar, ya, di teras rumahnya mereka pada datang, itu tidak butuh biaya. Hanya membutuhkan keikhlasan sama ilmu yang mereka gunakan. Itu sudah masuk dalam pendidikan karakter. Ini. Kemudian ada juga yang mungkin seorang relawan, mungkin dia memiliki harta, ya, atau mungkin hanya sekedar punya rumah lah yang kosong tidak ditempati. Akhirnya memanggil itu dua hal tadi, masalah biaya adalah nomor sekian. Nah, kalau pendidikan karakter itu kok dimulai dengan membangun gedung yang megah sekali, padahal sistemnya bagaimana, kemudian bagaimana memperbaiki niat para penyelenggaranya belum tersentuh, ya, ya nanti yang terbentuk adalah bukan membangun karakter tapi membangun gedung, ya, yang membangun nama, bukan membangun karakter. Karakter itu adalah tersimpan pada jiwa anak-anak, ya, karena itu terkait dengan sifat, ya, bukan dari pendidikan fisik, ya, bukan pendidikan bangunan dan sebagainya. Jadi makanya dua hal ini harus kita pegang, yaitu bagaimana gurunya atau pendidiknya harus berakhlak, bermoral, harus ikhlas. Yang kedua adalah ilmu yang digunakan. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Demikian jawaban dari Al Ustaz untuk Ibu Ulfa tadi yang bertanya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari WhatsApp. Kali ini datang dari Bapak Lalu Malvi di Lombok. Masya Allah, jauh sekali. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga beliau mendoakan Ustaz, semoga kita semua selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan di luar tema malam hari ini. Beliau bertanya terkait pemetaan sifat bakat Ustaz untuk seorang anak. Apabila anak tersebut mempunyai atau condong pada 4 kategori bakat, sifat bakat Ustaz. Namun ternyata lebih ditelusuri beliau anak tersebut condong pada satu bakat, yaitu seperti misalnya sifat senang bertemu orang lain untuk bekerja sama. Lalu apakah kita hanya fokus pada sifat dan peran tersebut dan menyampingkan 3 sifat yang lainnya Ustaz, walaupun si anak tersebut hanya kemungkinan sedikit condongnya pada sifat bakat tersebut? Silakan ya, Ustaz. Tayyib, ya, dari Bapak atau Ibu, Ibu ya mungkin Ibu Lalu Malufi ya, yang Bapak Lalu Malufi yang ada di Nusa Tenggara ya, Lombok. Ya, Masya Allah ya, pertanyaan yang sangat bagus tentang masalah bakat. Jadi setiap anak atau setiap orang itu bisa memiliki bakat lebih dari 3 sampai 7 bakat. Ya. Contoh misal seorang dokter. Seorang dokter itu menjadi dokter ideal minimal dia harus memiliki 5 bakat. Contoh yang sederhana, seorang dokter harus memiliki bakat namanya bakat analitis, suka menganalisa. Yang kedua, dokter itu harus memiliki bakat suka menyembuhkan atau suka memperbaiki. Ya. Yang ketiga, dokter itu harus memiliki empati atau peduli yang tinggi sekali. Yang keempat, dokter itu harus memiliki sifat suka melayani. Yang kelima, dokter itu harus memiliki sifat hati-hati atau teliti. Dari 5 hal ini digabung menjadi 1, ini 5 itu bakat tadi, ya, bakat itu kan sifat, ya, sifat manusia yang unggul pada dirinya itu namanya bakat, yang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas. Nah, 5 tadi itu digabung menjadi 1, namanya dikombinasi, ya, dikombinasikan, disebut dengan kombinasi bakat atau dinamika bakat, akhirnya jadilah menjadi peran, ya, seorang dokter. Jadi dokter itu hanya bidang atau peran, bakatnya 5 tadi. Demikian juga seorang teknisi, teknisi sepeda motorkah, teknisi mesinkah, yang melayani masyarakat, ya, itu juga memiliki bakat 5 seperti dokter tadi. Dia juga butuh suka menganalisa sepeda motor, dia juga butuh suka memperbaiki sepeda motor, dia juga harus melayani pelanggannya, dia harus berempati, punya perasaan terhadap pelanggannya, dia harus hati-hati dan teliti dalam memperbaikinya. Itu kayak mirip sekali antara bakat seorang teknisi dengan dokter. Nah ini terkait kita memahami sifat ya, sifat itu bakat. Nah itu kombinasinya demikian. Namun dari pertanyaan tadi, seorang sudah ketemu ada empat itu, ternyata dia hanya konsentrasi hanya satu saja. Nah apakah terus kemudian hanya konsentrasi satu kemudian tiga itu kita tinggalkan? Nah sekarang yang berarti pertanyaan, kenapa anak itu hanya konsentrasi satu saja, yang tiga tidak dia ambil? Itu kemungkinan yang pertama, peluang yang ada ya, itu adalah ya baru mencocoki salah satu dari bakat itu ya. Sebagai contoh tadi, seorang dokter memiliki lima bakat, ternyata ada dua bakat yaitu suka melayani dan suka peduli, suka empati, ada dua itu. Ternyata orang yang memiliki bakat yang seharusnya jadi dokter tadi, dia hanya memiliki apa namanya, ada peluang dua ini saja, yaitu dua ini ternyata dimanfaatkan menjadi seorang psikolog atau menjadi seorang apa namanya, pelayan masyarakat, public relation ya. Nah akhirnya dia hanya menggunakan dua ini karena peluang yang ada. Bisa jadi mungkin dia untuk sekolah dokter itu biayanya mahal, atau mungkin bisa jadi dia menggunakan lima bakat tadi, ternyata dia lebih condong kepada ke tekniknya ya, dia besok akan membuka sebuah bengkel sepeda motor ya, yang melayani masyarakat. Karena apa? Peluang yang dia dapatkan adalah itu. Nah makanya sebenarnya ya, sebaiknya itu sejak dini ya, anak itu diketahui potensi bakatnya ya, dari awal. Sehingga begitu dia sudah usia 10 tahun sudah ketahuan cita-citanya. Bahkan diharapkan usia 10 tahun sudah kebayang besok itu mau kuliahnya di mana. Sampai nanti kalau sudah berkarya, berperan di masyarakat jadi apa? Itu sudah kebayang seharusnya. Ya. Jangan sampai kemudian setelah lulus dari SMA bingung mau kuliah di mana. Itu sudah sebenarnya sudah kadaluarsa sebenarnya, tapi tetap bisa direcovery. Namanya pencarian bakat itu adalah proses seumur hidup. Nah, kembali lagi ke pertanyaan lagi. Makanya tiga hal tadi disebabkan karena peluang yang belum ada, atau kalau itu terjadi pada anak-anak, aktivitas dari tiga bakat itu tidak dicobakan ke anak, sehingga anak merasa tidak tertarik gitu. Padahal kita kalau dari pemetaan itu diketahui itu sifat dia. Nah makanya kemungkinan yang kedua tadi, kalau pada anak-anak, tiga bakat yang ditinggal tadi karena aktivitas yang terkait dengan tiga ini tidak pernah kita cobakan, atau anak tidak pernah dilibatkan dengan aktivitas yang beragam tadi terkait dengan tiga ini, sehingga dia merasa tidak tertarik karena gak pernah merasakan. Contoh yang sangat sederhana, ada anak mungkin bakatnya itu suka melayani ya, suka melayani, tapi ternyata dia tidak pernah diberi kesempatan untuk melayani orang lain ya, segala sesuatu dia selalu dilayani ya, selalu dilayani. Akhirnya yang sejatinya dia itu memiliki bakat melayani karena gak pernah dicobakan, tidak pernah diberi kesempatan untuk beraktivitas melayani, akhirnya dia menganggap bahwa itu bukan bakatnya. Nah makanya tetap kita gali yang tiga tadi yang ditinggal nih, ya, sesuai pertanyaan tadi ya, tetap kita gali, kita cobakan lagi sampai dia merasa bahwa tertarik dengan tiga hal tadi, sehingga dia bisa menggabungkan tiga-tiganya menjadi sebuah peran ya, yang akhirnya perannya bisa menjadi lebih melejit karena apa? Didukung oleh banyak bakatnya ya. Demikian wallahu ta'ala bisawab. Bisa dikatakan yang tiga tadi tetap dikuatkan ya, dengan jalan dicoba dengan aktivitas yang terkait dengan tiga bakat tersebut ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Baik, ya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi dari Bapak Lalu Malvidi, Lombok, Nusa Tenggara. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan terakhir Ustaz. Kali ini datangnya di live chat dari Abdurrahman. Beliau bertanya, bismillah. Maaf pertanyaan di luar tema Ustadz. Ustadz, bagaimanakah mengontrol penggunaan gadget atau smartphone dan dalam penggunaan sosmed untuk anak usia SMP, berkenaan adanya daring yang mengharuskan anak full seharian dengan smartphone-nya? Nanti silahkan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustadz. Ya, insyaallah ini pertanyaan ini mewakili hampir sebagian besar orang tua saat ini ya. Bahkan mungkin hampir semua orang tua yang anaknya di SMP. Dan sebagian orang tua mengeluh ya tentang penggunaan HP ini. Kenapa orang tua itu mengeluh? Yang pertama, Kejadian seperti ini itu baru datang tiba-tiba. Ya, yang sebelumnya itu belum ada persiapan-persiapan, tiba-tiba terjadilah pandemi sehingga harus belajar daring, orang tua terkejut. Nah, kok seperti ini? Tapi kalau kita pandang hal itu dari sisi atau kacamata atau pandangan anak, bagi anak mungkin nggak masalah. Ya, bagi anak itu nggak masalah. Wong saya enjoy-enjoy saja kok, saya nyaman-nyaman saja dan saya banyak mengambil manfaat dari gadget ini. Nah, maka perlu kita ambil jalan tengah. Ya, namanya anak, ya, dia yang lahir itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, itu butuh didampingi, butuh diarahkan, bukan dibiarkan. Ya, ya ini makanya dalam menggunakan ini, ya terkait dengan gadget ini, dulu sebelum terjadinya pandemi, mungkin sering sekolah tuh ribut-ribut tentang operasi HP. Ya, tas-tas diperiksa yang pegang HP kemudian dihukum atau mungkin orang tuanya suruh mengambil dan sebagainya. Dulu ya, seolah-olah bahwa HP itu adalah benda yang haram bagi anak. Tapi ternyata setelah pandemi ini, bagaimana anak bisa belajar tanpa HP, tanpa gadget, tanpa internet? Akhirnya menjadi sebuah kebutuhan, ya, berbalik 360 derajat. Ya, akhirnya justru anak justru difasilitasi dengan HP. Nah, akhirnya sifat-sifat kekhawatiran orang tua yang dahulu itu sekarang masih ada. Sehingga muncul akhirnya pandangan negatif bahwa anak saya itu berbuat sesuatu yang tidak baik, ya terlalu banyak megang HP. Itu memang tidak baik ya ketika anak seharian memegang HP, karena namanya tubuh manusia itu butuh bergerak. Ya. Tubuh manusia itu butuh apa namanya memandang sesuatu yang di luar, yang pandangan lebih segar, ya. Butuh istilahnya berjalan, ngobrol dengan orang lain untuk mengasah empati dan sebagainya. Itu tidak baik. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya permasalahan itu adalah bukan pada anak sebenarnya. Anak hanya mengikuti apa yang diterapkan pendidikan itu oleh orang tua. Maka cara yang paling terlalu sering main HP, taruh dulu. Tapi orang tua tidak mengajak beraktivitas, tidak ajak ngobrol, hanya melarang. Nah, terus anak mau apa juga bingung, sementara hatinya tertarik dengan gadget yang itu bisa menuruti semua keinginannya. Tapi hanya kita melarang saja, kemudian tidak kita aksi ya, beraksi terhadap anak itu, kemudian kita mengajak bermainkah atau mengajak ngobrolkah atau apakah itu. Akhirnya ya anak kembalinya ke situ lagi. Ngapain dia harus duduk termenung padahal di HP dia merasa ada banyak-banyak manfaat di situ, banyak pengetahuan. Nah, makanya sebenarnya penyebabnya adalah kurang dekatnya kita kepada anak. Ya, kurang kita mungkin beraktivitas bersama anak. Yang kita lakukan adalah hanya berharap ayo berhenti, ayo beraktivitas yang lain, tapi anak mau beraktivitas apa enggak tahu. Nah, ya enggak tahu, apalagi sementara ini masa pandemi anak enggak boleh keluar rumah. Akhirnya orang tua jadi bingung gitu. Nah, jadi makanya tadi masalah itu ya bisa membersamai anak. Yang kedua yang terpenting adalah mindset ya, pola pikir. Pola pikir kita atau cara pandang kita terhadap gadget ini pada anak, bahwa gadget itu sebenarnya bukan benda haram. Secara asal gadget itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami itu. Sebagaimana sebuah pisau itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung bagaimana yang menggunakan. Seandainya kita tahu pisau itu bisa membahayakan, tapi juga ada manfaatnya, pastilah kita akan mengajarkan anak cara menggunakan pisau. Ini loh nak caranya pakai pisau kayak gini, untuk memotong ini, tidak boleh untuk menusuk orang, nanti akan berbahaya. Kita ajarkan cara menggunakan pisau. Nah, gadget ini pun juga demikian. Apakah pernah kita mengajarkan bagaimana menggunakan gadget dengan baik? Sementara anak tiap hari menggunakan, tapi sepertinya kita itu tidak pernah ya memberikan waktu khusus untuk mengajarkan kepada anak, ini loh nak penggunaan gadget yang baik. Ya akhirnya karena anak gak tahu bagaimana menggunakan caranya, istilahnya bukan penggunaannya untuk apa, gak pernah diajarkan, ya dia menggunakan sesuai keinginan dia sendiri. Akhirnya seharian penuh, bahkan sehari semalam pun dia betah. Karena apa? Semua keinginan dia di situ ada. Ya, bisa menuntaskan rasa ingin tahunya, bisa menuntaskan hiburannya di situ. Semuanya bisa melakukan. Makanya dari penjelasan ini bisa disimpulkan yang pertama adalah tadi ya, ajarkan anak tentang gadget, karena gadget sebenarnya asalnya adalah benda, itu adalah halal, tidak haram, ya, maka guna, ajarkan agar mereka bisa menggunakan dengan baik, ya, tidak disalahgunakan. Yang kedua adalah kita banyak membersamai anak, ya, sering ngajak ngobrol, ya, sering mungkin diajak kemana, ya, mungkin sebelum azan sudah kita mengingatkan nanti 10 menit lagi ya, ini diselesaikan nanti bareng sama Abi, nanti pulang dari masjid ngobrol lagi, atau mungkin disuruh apa, ya. Kalau memang kita sibuk dengan pekerjaan di rumah, kadang ya seorang ibu karena pekerjaannya banyak, tidak sempat mungkin nongkrong dengan anak-anaknya, ngobrol dengan anaknya, ya paling tidak 1 jam nanti kita ganggu, tanda kutip kita ganggu, ayo minum dulu ini. Ini 5 menit lagi dimakan ya, nanti 10 menit lagi selesai ya, mau tidur ya. Jadi yang inti anak jangan langsung dipangkas ya. Seketika itu dia akan merasa tidak nyaman dan khawatirnya nanti muncul rasa sakit hati, itu malah berbahaya. Jadi kasih tenggang waktu ya. Ayo 5 menit lagi makan. Berapa menit lagi mau berhenti karena sebentar lagi harus mandi. 1/4 jam ya. Ya, tunggu 1/4 jam. Itu anak lebih nyaman dan nerima, tidak ada sakit hatinya, dan insya Allah lebih mudah dinasihati yang demikian daripada langsung kita potong, ayo taruh. Padahal dia mungkin waktu itu sedang bermain game online dengan temannya ya, dan dia berharap bisa menang, padahal dia prosesnya sudah mungkin 1 jam yang lalu, tiba-tiba dipotong orang tuanya. Nah, dia merasa bahwa dia gagal gara-gara orang tuanya. Ini juga bisa menyakiti anak itu. Makanya memang kita harus banyak mengenal tentang generasi Alpha dan generasi Z ini, yang mereka memang lahir sudah ada gadget. Kalau kita samakan metodenya zaman kita dulu yang baru ada televisi hitam putih saja, atau mungkin belum ada televisi, diterapkan zaman sekarang yang model kayak gini, memang anak sekarang juga merasa tidak nyaman ya dengan metode kuno ya, ya karena metode pendidikan yang sekarang ini cenderung menggunakan gadget. Nah, terus kemudian yang perlu ditekankan lagi, gadget itu hanya bisa membantu untuk pendidikan yang sifatnya adalah ilmu pengetahuan kognitif ya. Tetapi untuk pendidikan moral ya, pendidikan keimanan, pendidikan adab akhlak, itu harus pertemuan langsung tatap muka, pembelajaran tatap muka ya, tidak bisa melalui gadget. Bahkan melalui video call pun juga belum bisa mewakili pendidikan moral. Karena pendidikan moral itu butuh apa namanya, transfer perasaan dari seorang guru kepada anaknya. Ketika seorang guru menyayangi anaknya itu butuh menunjukkan dengan senyum, dengan kelembutan, maka anak akan merasakan. Ketika guru menasihati dengan keikhlasan itu juga akan dirasakan oleh anak tersebut, dan itu tidak bisa ditransfer melalui gadget. Ini. Makanya ada hal yang tidak bisa dipisah ya dengan pendidikan tatap muka, yaitu pendidikan moral. Makanya masa-masa daring seperti ini yang menjadi permasalahan adalah pendidikan moral. Kita sangat khawatir sekali dengan pendidikan moral ini. Makanya ini kesempatan orang tua ya untuk memanfaatkan masa pandemi ini adalah menjadi pendidik moral bagi anak-anaknya. Ingat Bapak Ibu semua, pendidikan moral itu bukan mengajarkan anak untuk memahami ilmu moral, bukan. Tapi kita mengajarkan mereka dengan cara apa? Menularkan mereka dengan keteladanan kita, sehingga mereka bukan mungkin hanya mengetahui ilmu tentang moral, tetapi mereka langsung bermoral lahir batin. Karena apa? Mereka tertular oleh moral kita, dan mereka menjadikan kita sebagai teladan. Nah, ini mungkin jawaban untuk itu. Nah, kemudian saya lanjutkan kepada kesimpulan ya dari materi kali ini, yaitu tentang benalu pendidikan. Memang dua hal tadi ya, sebagaimana ditanyakan tadi pada pertanyaan sebelumnya, bahwa dalam pendidikan itu sejatinya ada dua hal, yaitu ikhlas ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah ilmu ya. Ilmu dalam mendidik itu sebisa mungkin kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya pendidikan itu sifatnya muamalah, metodenya bermacam-macam ya, selama tidak bertentangan dengan syariat maka dibolehkan. Maka kita lebih baik ya mencontoh apa yang Nabi lakukan ya, karena Nabi sudah mencontohkan ini loh cara menjadi guru yang baik gitu, dan beliau adalah guru terbaik yang ada, yang pernah ada di muka bumi ini. Makanya untuk menghilangkan benalu-benalu tadi, kita banyak istighfar ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya permulaan kita mendidik anak itu dimulai dengan istighfar. Kenapa dengan istighfar? Karena dengan istighfar itu merasa bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa kita itu rendah. Kita merasa bahwa sebenarnya kita enggak mampu mendidik kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar itu sebenarnya luar biasa. Ya. Untuk memulai dalam proses pendidikan ini, karena apa? Ego orang tua itu harus turun. Ya, ketika mendidik anak. Kalau ego urato masih tinggi, itu juga akan menjadi benalu pendidikan. Ya. Nah, menurunkan ego ternyata hal yang paling efektif adalah dengan banyak istighfar. Betul-betul istighfar yang dari hati, bukan hanya sekedar ucapan, lisan. Nah, maka apabila sudah mengakui bahwa kita itu banyak salah, ya, mengakui bahwa kita itu banyak keliru, maka insya Allah ta'ala ego kita akan turun. Setelah ego kita turun, maka kita akan lebih nyaman menghadapi anak-anak kita. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan emosi. Seandainya marah kita pun, ya, dengan kondisi ego terturun, kita marah pun, anak merasa tidak merasa tersinggung. Nah, makanya kadangkala kita melihat ada seorang guru yang dia galaknya itu luar biasa, tetapi semua muridnya merindukan dia. Itu bukan karena apa namanya dia memang punya ahli komunikasi dan sebagainya, tapi karena keikhlasan dari guru tersebut. Betul-betul ingin mendidik anak didiknya, tapi mungkin memang gaya dia adalah gaya yang galak atau keras, atau sering disebut dengan guru killer. Nah, karena keikhlasan dia itulah akhirnya itu tertular kepada menular kepada anak didiknya, sehingga termasuk dia guru yang dirindukan oleh murid-muridnya, karena memang ada penularan di situ. Walaupun mungkin gayanya seperti orang galak, tetapi mungkin bisa jadi ada seorang guru yang mungkin tidak galak, hanya diam, ya. Tapi karena diamnya itu rasa jengkel, ya, tidak munculnya keikhlasan, ya, karena dendam kepada muridnya, ya, tidak ada murid yang rindu, ya, karena perasaan itu tertular, ya, menular, bisa menular kepada murid-muridnya. Maka saya katakan tadi, pendidikan moral, pendidikan keimanan itu tidak bisa diajarkan, itu bisanya adalah ditularkan. Nah, ini kita dalam menghilangkan benalu-benalu itu sejatinya adalah dengan istighfar itu, kemudian akhirnya harapannya penyakit-penyakit hati itu hilang, ya. Kita minta kepada Allah untuk menyembuhkannya, Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya kunci pokok, ya, pondasi utama untuk membersihkan benalu, yang merupakan juga pondasi dalam kita mendidik untuk menegakkan ilmu di atas pondasi tersebut. Ya, demikian, ya, wa'alam bisawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.